الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Insya Allah kita lanjutkan pelajarannya pada pelajaran yang kelima, Ad-Dars Al-Khamis. Dan kemarin sudah dibahas di antara pokok bahasan yang dipelajari dalam pelajaran ini, yakni tentang idhafah, ya, al-idhafatu atau idhafah, yakni penyandaran satu kata pada kata yang lainnya. Satu kata disandarkan pada kata yang lainnya untuk membentuk makna yang baru. Misalnya, kemarin ditunjukkan contohnya dari dua kata kitabun dan muhammadun. Kemudian kata yang pertama itu disandarkan pada kata yang kedua, sehingga hasilnya menjadi kitabu muhammadin. Jadi ada perubahan lafaz, ya, dari kitabun menjadi kitabu, kemudian dari muhammadun menjadi muhammadin pada bentuk idhofahnya. Dan di situ menghadirkan makna yang baru. Maknanya kitab yang disandarkan pada Muhammad atau kitab milik Muhammad. Dan bagian yang pertama disebut sebagai mudhaf, kemudian bagian yang kedua disebut sebagai mudhaf ilai. Ini dari yang kita bahas kemarin. Kemudian yang berikutnya, tamrin, kita lanjutkan pembahasan tamrinnya. Contoh-contoh penggunaan idhofah dalam kalimat pada tamrin yang keempat, ya. Baik. Atau sebelumnya ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan tamrin yang keempat. Iqra, bacalah. Baca kalimat-kalimat berikut dan perhatikan, ya, terutama bentuk-bentuk idhofah, susunan idhofah. Atau dalam bahasa Arab ini at-tarkibul idhofi. Jadi idhofah atau juga bisa disebut dengan tarkib al-idhofi, jadi susunan idhofah. Atau idhofah, ya. Contoh yang pertama, aina baitul mudarrisi, di mana rumah guru itu, di mana rumah sang guru. Baitu ini mudhaf, kemudian al-mudarrisi mudhaf ilaihnya. Dan jawabannya huwa ba'idun, dia, yakni rumah sang guru itu, ba'idun, jauh. Contoh yang kedua, al-Qur'anu kitabullahi, Al-Quran adalah kitab Allah. Idhofahnya kitabullahi, kitabu mudhaf, Allahi lafzul jalalah ini mudhaf ilaih. Jadi ini beberapa contoh penggunaan idhofah dalam kalimat. Jadi kalau bentuk idhofah sendiri, yes, tarkib idhofi itu sendiri, ini belum menjadi suatu jumlah, belum menjadi suatu kalimat. Jadi sebatas ungkapan, sebatas susunan kata, dia belum menjadi suatu kalimat. Jadi berbeda, ya, pengertian kalimat atau jumlah dan tarkib idhofi ini berbeda. Sehingga tadi tarkib idhofi, susunan idhofa ini di termasuk bagian dalam suatu kalimat, bagian dalam satu kalimat. Jadi tidak berdiri sendiri menjadi satu kalimat, tidak. Berikutnya dibaca gantian satu persatu. Al-Qur'anu nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Al-Ka'batu Baitullah. Iya, idhofahnya mana? Idhofah Al-Ka'bah. Mudhofnya Baitullah. Ya. Mudhofnya Baitu Baitullah. Ini mudhofnya mana? Baitu. Mudhof ilahnya Allah. Allah. Ya. Baitu. Yaitu, jadi idhofahnya pada Baitullah. Itu saja. Al-Ka'bah itu tidak termasuk. Ya. Hanya pada Baitullah. Baitu itu mudhof. Kemudian Allah lafaz lafzul jalalah ini itu mudhof ilai. Dan tambahannya, jadi tadi idhofah itu ungkapan atau susunan bentuk baru dan dia tidak menjadi suatu kalimat. Nah, dalam sebuah kalimat, dalam contoh-contoh ini tadi, idhofah itu menempati tempat-tempat tertentu, ya, seperti bisa menjadi mubtada ataupun bisa menjadi khobar. Dulu sudah dipelajari ya, pada jumlah mufidah ataupun jumlah ismiyah ini tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, pada mubtada itu bisa ditempati oleh bentuk kata idhofah ini atau susunan idhofah ini. Seperti dalam contoh yang pertama tadi, aina baitul mudarrisi. Dilihat dari bentuknya atau susunan kata ini, baitul mudarrisi ini tarkib idhofi, susunan idhofah. Kemudian baitu sebagai mudhof dan al-mudarrisi sebagai mudhof ilai. Itu dilihat dari bentuk kata ini. Adapun dilihat dari kalimat, ya, kalimatnya secara utuh, secara keseluruhan, baitu itu menjadi mubtada. Ya, baitu kedudukan dalam kalimat dalam jumlah ini itu sebagai mubtada. Adapun aina ini khobarnya. Jadi berbeda ya. Berbeda dari sisi sudut pandangnya, dari sisi keadaannya. Artinya idhofah itu bentuk kata, ya. Ada mudhof dan mudhof ilai. Adapun dalam sebuah kalimat, maka dilihat dari sisi kalimat. Di mana pada kalimat atau jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, idhofah itu nanti dia bisa menempati kedudukan mubtada dalam sebuah kalimat ataupun juga bisa menempati kedudukan khobar dalam kalimat yang lain. Contoh yang kedua tadi, Al-Qur'anu kitabullahi. Dan juga contoh yang ketiga tadi, Al-Ka'batu baitullahi. Al-Qur'anu dan juga Al-Ka'batu pada masing-masing kalimat itu sebagai mubtada. Al-Qur'anu mubtada. Kemudian kitabullahi, ini khobarnya. Kitabu di sini khobar. Dan khobar ini bentuknya idhofah. Ya, khobar ini bentuknya idhofah. Seperti yang nomor 3, Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu itu mubtada, baitullahi itu khobar. Khobarnya bentuknya idhofah. Jadi berbeda antara idhofah dengan mubtada khobar. Artinya tidak kemudian saling tumpang tindih atau menjadi rancu, tidak, tetapi dilihat dari sisi yang berbeda. Ini ya. Melihat dari itu bentuk kata sendiri yang satu, yaitu idhofah tadi, kemudian dari sisi yang lain, dari sisi itu sebuah kalimat, maka dilihat dari sisi kalimat itu sendiri. Tadi tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi tidak tidak bertentangan ataupun tidak rancu. Itu ya. Yang berikutnya nomor 4, ganti. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wasallama. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Ya. Idhofahnya mana? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Idhofah. Mudhof, mudhof ilaih. Mudhof itu bagaimana huruf akhirnya tidak tanwin, kemudian mudhof ilaih huruf akhirnya dengan kasrah. Secara umum atau secara asal demikian. Mana yang bentuk kata seperti itu? Rasulu Allahi. Ini ya, Rasulu ini tidak tanwin, kemudian Allahi lafaz ini di kasrah huruf akhirnya. Berarti ini bentuk idhofahnya. Rasulu sebagai mudhaf, lafzul jalalah Allahi ini sebagai mudhaf ilaih. Adapun Muhammadun ini bukan idhofah, ini alam nama, satu lafaz satu kata. Kemudian sallallahu alaihi wasallam ini tidak termasuk apa? Artinya dia sekedar kalimat tambahan, ya, faedahnya untuk memberikan doa salawat pada pada Muhammad itu, pada Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam kedudukan dalam kalimat dia nanti punya tidak punya kedudukan. Ya. Jadi yang punya kedudukan dalam kalimat yang menjadi mubtada, ya, melihat kalimat ya, berarti mubtada dan khobar. Nah, yang menjadi mubtada itu pada kata Muhammadun. Kemudian khobarnya pada bentuk idhofah itu. Rasulu ini khobarnya. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu tambahan, dia punya kedudukan dalam kalimat ini. Ini dilihat dari sisi tata bahasa ya, dari sisi nahwu. Jangan dicampur adukkan dengan dari sisi arti atau terjemahan. Jadi melihatnya sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Jadi dilihat dari sisi nahwu tata bahasa demikian. Muhammadun itu mubtada, kemudian Rasulun itu khobar. Nah, khobar ini bentuknya idhofah. Rasulun mudhof, kemudian Allahi mudhof ilaih. Berikutnya. Khawajal mekar itu min hurfatil mudiri. Ya. Idhofahnya hurfatil mudiri. Ya, hurfati ya, ada min hurfatil mudiri. Mudhofnya hurfati. Ya. Hurfati mudhof. Tanpa min. Kalau mudhofnya tanpa min. Min itu kan huruf jar. Hurfati. Ya. Mudhof ilainya al mudiri. Ya. Nah, di sini kalimatnya kharaja itu fi'il. Berarti ini jumlah fi'liyah. Ya, kalau jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il dan fa'il. Ya, bukan mubtada khobar, tapi fi'il dan fa'il. Kharaja itu fi'il, kemudian al-mudarrisu itu fa'ilnya. Ya, adapun hurfatil mudiri, dia terletak sesudah huruf jar, sesudah min. Begitu ya. Berikutnya. Nanti. Ada baitu Hamidin. Wa zalika baitu Khalidin. Iya. Jadi ada dua nih. Iya, ada dua kalimat dan dua idhofah. Kalimatnya pun dua. Dihubungkan dengan wawu ya. Yang pertama baitu. Ya, idhofahnya baitu Hamidin. Baitu mudhaf. Hamidin mudhaf ilaih. Iya. Yang kedua, baitu Khalidin mudhofun ilaih. Iya. Baik. Jadi ada dua kalimat. Yang pertama, hadza baitu Hamidin. Hadza mubtada, kemudian idhofah itu baitu Hamidin ini khobar. Khobarnya bentuknya idhofah. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua, zalika baitu Khalidin. Zalika itu mubtada, kemudian baitu Khalidin ini idhofah ini sebagai khobarnya. Berikutnya. Ibnu Ammarin Talibun Ammarin Talibun. Ya. Bapakmu ya Jirin Tajirun. Ya. Anaknya Amar seorang pelajar. Ya. Dan anaknya Yasir kaum dagang. Ya. Jadi memahami itu sebuah kalimat tentunya dibantu dengan arti, dengan terjemahan. Itu untuk membantu memahami ini kalimatnya ini maksudnya apa, maknanya apa. Sehingga dari kita tahu makna kata-kata yang ada, makna itu sebuah kalimat, bisa menentukan kedudukan masing-masing kata dalam kalimat itu. Ataupun tadi bentuk idofahnya yang mana, itu bisa di kira-kira. Ya. Tidak mungkin misalkan ya, Ammaru Talibin, ini idofah. Kan tidak cocok secara makna. Ammaru Talibin, ya, tidak cocok kan? Atau Yasiru Tajirin juga tidak cocok. Kenapa? Karena Ammar itu nama, Yasir juga demikian. Jadi dia tidak menjadi mudhof. Tapi dia menjadi mudhof ilai. Sehingga tadi Ibnu Ammarin. Ibnu mudhof, Ammarin mudhof ilai. Ibnu Yasirin. Ibnu mudhof, Yasirin mudhof ilai. Kemudian terkait kedudukan dalam kalimat, mudhof ini, idofah ini sebagai apa? Sebagai mubtada, ya. Ibnu itu mubtada. Kemudian khabarnya mana? Talibun dan tajirun. Ini. Ya. Jadi bedakan, pisahkan ya. Ini. Kalau yang tadi kalimat sebelumnya hadza baitu Hamidin, hadza itu mubtada. Baitu itu khabarnya. Jadi mudhaf ilaih bisa menduduki mubtada, tapi juga bisa menduduki khobar. Juga bisa dua-duanya. Ya. Mubtada itu berupa idofah, khobar juga idofah, itu bisa. Ya, sesuai dengan makna yang ada. Nanti coba. Kita baca selanjutnya dulu. Berikutnya. Baitul mudarisi Ba'idun wa baitut tajiri qoribun. Ya. Rumahnya Pak Guru dekat. Jauh. Ya. Rumahnya Pak Dagang dekat. Ya. Idofahnya baitul mudarisi baitu mudhof al-mudarisu al-mudarisi mudhofun ilaih dan baitut tajiri baitu mudhof at-tajiri mudhof ilaih. Ya. Berikutnya. Ada miftahus sayaroti. Aina miftahul baiti. Ini kuncinya mobil itu. Ya. Aina di mana kuncinya rumah itu? Ya. Idofahnya? Idofahnya miftahus miftahu. Ya, itu mudhof. Mudhofun ilaihnya sayyaroti. Sayyaroti dan ada lagi? Miftahu mudhof ilaihnya albaiti. Ya. Kalau kedudukannya ada tadi apa? Mubtada. Miftahu khobar. Ya. Berikutnya. Man anta ya waladi. Waladu. Dengan bomah ya. Ya waladu. Ana ibnu Abbasin. Abbasin. Ana ibnu Abbasin. Mudhofnya man? Siapa? Siapa engkau? Engkau ya anak kecil. Wahai anak kecil. Saya anaknya Abbas. Ya. Mudhofnya mana? Idofahnya ibnu Abbasin. Ini idofahnya ya, ibnu Abbasin. Mudhofnya? Mudhofnya ibnu mudhof ilai Abbasin. Ya. Kedudukannya ini sebagai khobar. Mana itu mubtada-nya? Berikutnya. Huwa ibnu man huwa? Huwa ibnu Khalidin. Iya. Idofahnya ibnu Khalidin. Iya. ibnu mubtada Khalidin. Mudaf. Mudafnya ibnu Khalidin mudafun ilaih. Iya. Yeah. Sebagai khobar, ya, kedudukannya dalam kalimat sebagai khobar. Kemudian yang ada di awal, wabnu man huwa ibnu man. Ini juga idofa. Ibnu itu mudaf, kemudian man ini mudaf ilai. Ini juga termasuk idofa. Hanya saja di sini yang menjadi mudaf ilai itu berupa isim istifham. Ya, jadi bisa ataupun boleh mudhaf ilaih itu berupa isim istifham seperti ini. Ibnu man. Anak siapakah? Anak milik siapakah? Huwa, dia. Ini boleh. Ini. Jadi ibnu mudhaf kemudian man mudhaf ilaih. Nah, kemudian karena man itu isim istifham, kemudian dia menjadi mudhaf ilaih, keadaan isim ini, keadaan isim istifham ini itu tetap, ya, karena yang termasuk isim istifham, isim yang digunakan untuk bertanya, itu lafadznya tetap tidak berubah, huruf akhirnya tetap tidak mengalami perubahan, ya, berbeda dengan isim secara umum atau ya, isim umumnya itu berubah ketika misalnya di sini menjadi mudhaf ilaih, huruf akhirnya berubah, ya. Dari dhammah menjadi kasrah, dari rafa menjadi jar. Tapi untuk isim istifham secara lafaz ya itu tidak mengalami perubahan. Jadi man dengan sukun huruf akhirnya ya, dimanapun tempatnya tetap dibaca dengan sukun. Jadi, seperti di sini man sebagai mudhaf ilaih. Padahal kaidahnya kemarin apa? Mudhaf ilaih itu dijarkan atau di kasrah huruf akhirnya. Tetapi karena isim istifham itu tetap atau mabni, maka tetap dengan sukun. Ini. Jadi tidak kemudian manin, tidak seperti itu. Tetap dengan man. Ibnu man huwa. Ini. Karena itu isim istifham tetap. Berikutnya. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi ya. Wa fil madinatil munawwarati. Ya. Mudhafnya mana? Mudhaf. Rasulullah. Ya. Kemudian mudhaf ilai. Fi. Allahi. Allahi. Ya Rasulullah. Rasulu mudhaf. Allahi mudhaf ilai. Ya. Idhafah ya. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih selalu beriringan. Rasulullah itu mudhaf dan Allah mudhaf ilaih. Hanya ini. Artinya pada kalimat jawabannya itu tidak ada idhafahnya. Huwa fil madinatil munawwarati. Ini bukan idhafah. Kemudian di situ ya. Aina masjidu. Rasul. Tadi dibaca apa? Rasul. Rasulullah. Rasulullah. Kalau Rasulullah hanya ini saja, ini benar, ini idofa, ya, dibaca Rasulullah, ya, ini. Jadi di sini mudhaf, ya, dengan dhammah kemarin, tidak tanwin, kemudian lafzul jalalah di kasrah, ini sebagai mudhaf ilai, ya, mudhaf ilai, ini. Nah, kemudian dari ini ditambahkan di awalnya, artinya apa? Lafaz Rasul itu kemudian disandari oleh kata yang lain, diidofai oleh yang lain, itu kata masjid. Kita lihat asalnya dulu ya, masjidun. Nah, jadi masjidun, isim ini, hendak disandarkan, diidofahkan pada Rasulullah ini. Supaya memberikan makna bagaimana yang ditujukan pada idhofah. Masjid milik Rasulullah. Ya kan? Makna idhofah ya kemarin menunjukkan kepemilikan atau yang semisalnya. Jadi masjid milik Rasulullah. Masjid yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Nah lalu bagaimana ketika ada isim yang lain yang kemudian disandarkan pada bentuk idhofah, sesuatu yang sudah menjadi idhofah semacam ini, ya sesuaikan dengan kaidah asal idhofah. Di sini masjidun yang asalnya tanwin menjadi tidak tanwin, masjidu. Kemudian apa? Dia menjadi mudhofnya kan? Ya, menjadi mudhof. Kemudian mudhof ilahnya yang sesudahnya, yakni pada kata rasulu tadi. Tadi ketika hanya Rasulullah, rasulul mudhof dengan dhammah, kemudian dia dijadikan mudhof ilah dari masjidu. Kaidah mudhof ilah bagaimana? Huruf akhirnya dijarkan atau dengan kasrah. Maka rasulu di sini berubah menjadi kasrah. Ya, jadi tidak lagi dhammah, tapi berubah menjadi kasrah. Karena dia menjadi mudhof ilah dari masjidu tadi. Sehingga dari bentuk idhofah ini menjadi masjidu rasuli. Ya, rasuli ya, dengan kasrah rasulillahi. Ini. Jadi bisa ataupun boleh demikian. Artinya idhofah tidak hanya sebatas dua kata tok, tidak, tapi bisa sampai ditambahkan lagi sesuatu diidhofahkan pada bentuk idhofah itu lagi. Masjidu rasulillahi. Ini ya. Jadi rasul. Jadi dari ini, dari bentuk ini kan sudah berubah ya. Ini dan ini tadi juga sudah tidak tanwin. Nah, jelas, jadi seperti ini. Nah, dari bentuk ini, lafaz Rasulu, kalau dia dikaitkan dengan yang sesudahnya, dikaitkan dengan lafzul jalalah, lafaz Allah, maka Rasuli ini sebagai mudhaf, kemudian lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaihnya. Tetapi kalau rasuli itu dikaitkan dengan sebelumnya, maka rasuli dia sebagai mudhof ilai. Adapun masjidu ini sebagai mudhofnya. Ini. Jadi dilihat dari sisi dia terkait dengan yang mana, yang sesudahnya ataukah yang sebelumnya. Ini. Jadi yang namanya mudhof itu bisa berubah. Kalau asalnya dhammah, kemudian karena sebab tertentu dalam hal ini dia menjadi mudhof ilai, maka ya menjadi kasrah, ya, menjadi jar. Karena kaidahnya kan demikian, mudhof ilaih itu jar atau kasrah. Ya. Yang jelas kan tetap tidak tanwin ya, rasuli. Sama, di sini tidak tanwin. Ya. Okay. Jadi bisa demikian. Sekarang coba misalkan, ini diidhofahkan lagi. Pintu masjid Rasulullah. Kan masjid ada pintunya. Tambahkan apa? Babun. Asalnya babun. Pintu masjid. Ketika sudah jadi idhofah bagaimana? Babun tidak tanwin. Kemudian masjid sebagai mudhof ilah dari bab dibicarakan dengan kasrah. Ya, ini. Sehingga menjadi babu masjidi rasulillahi. Pintu masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan berubah ya, karena terkait dengan sebelumnya. Nanti ditambahkan lagi kunci pintunya. Ada pintu, ada kuncinya. Ini tambahkan miftah di sini. Miftahu dan ba bi. Ya, macam itu. Bisa. Abu Abdillah ini ya. Iya, Abu Abdillah. Kan demikian. Abdullah. Ya. Abdullah ini idhofah. Ini asalnya Abdullah ini. Abdul mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Kemudian diidhofai oleh lafaz Abu. Abu menjadi mudhaf, Abdu menjadi mudhaf ilaih dari Abu, maka dia di kasrah sehingga menjadi Abu Abdillah, Abu Abdirrahmani dan seterusnya. Jadi bisa ya, yang asalnya mudhaf dia kemudian menjadi mudhaf ilaih dari yang lainnya. Dan itu tidak ada batasnya. Selagi maknanya bisa, secara makna bisa diterima, ya tetap terus. Seperti tadi ya, masjid Rasulullah. Kemudian pintu masjidnya. Kemudian kunci dari pintu tadi. Kemudian apa lagi? Gantungan kunci. Kalau seandainya diteruskan ya. Gitu ya. Jadi bisa. Dan tadi sesuai dengan faedahnya. Setiap isim yang kemudian menjadi mudhaf ilaih, maka dia majrur atau dia jar dengan kasrah itu tadi. Jadi Masjidu Rasulillahi. Ya. Di mana Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia ada di Madinah Al-Munawwarah. Berikutnya. Pintu Khalidin fil Madrasati wa pintu Muhammadin fil Jami'ati. Ya. Anaknya Hamid di sekolah dan anaknya Muhammad di kampus. Iya, di sekolah ya. Bahasa Indonesia sekolah tanpa an. Kalau sekolahan itu bahasa Jawa ya. Pintu Hamidnya anak perempuan ya, anak perempuan Hamid atau putri Hamid ada di sekolah dan putri Muhammad ada di kampus. Mudahnya? Pintu ya. Mudofnya hanya pintu ya, mudof bukan mudof ilai. Hamidin dan Muhammadin itu mudof ilainya. Mudofnya kebetulan sama ya, lafaznya sama ya, pintu pintu Hamidin, pintu Muhammadin ya. Jadi mudofnya pada lafaz pintu itu dua-duanya mudof, kemudian mudof ilai Hamidin dan Muhammadin. Nah, kemudian kedudukan dalam kalimat di sini sebagai mubtada. Fil madrasati, fil jami'ati itu khobarnya. Berikutnya. Ismul mudarisi Hamidun, wasmul muhandisi Khalidun. Ya. Yeah. Mudofnya ismi. Ya. Yeah. Mudof lainnya al mudarisi dan Al-Muhandisi. Iya. Artinya? Nama guru itu. Guru itu Said dan nama insinyur itu Khalid. Iya. Berikutnya. Ammut Talibi Bohoniyun. Iya. Paman paman pelajar itu kaya. Iya. Mudofnya? Mudofnya Ammu. Iya. Mudof penilainya At-Talibi. Iya. Mubtada ya. Berikutnya. Babul Masjidi Maktubun wa Babul Masjidi Mukhlakun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Iya. Tertutup atau terkunci ya. Mukhlakun itu bisa tertutup, bisa terkunci. Mudofnya? Babu. Mudof ilai. Al Masjidi dan ada dua. Al Babul Madarasati. Ya, mudof ilainya Al Madarasati. Berikutnya. Khalu Hamidin Fakirun. Ya. Fakirun. Khalu. Ya, mudofnya Khalu Hamidin mudofnya ilai. Ya. Artinya. Pamannya Hamid Fakir. Ya, Fakir. Dari Ammu yang nomor 15, Ammu itu paman. Yang ke-17, Khalu juga paman. Bedanya apa? Ammu itu dari bapak. Iya. Khalu dari ibu. Iya. Jadi Ammun itu paman dari pihak ayah. Jadi saudara laki-laki ayah. Itu Am. Kalau Khalun itu paman dari pihak ibu. Saudara laki-laki ibu. Itu Khal. Jadi dibedakan. Antara jalur ayah dan jalur ibu itu berbeda. Iya. Berikutnya. Saya rotu Abbasin filsar ini. Mobil apa di jalan? Iya, ada di jalan. Mudofnya? Mudofnya saya rotu. Iya. Mudof penilainya Abbasin. Iya. Berikutnya. Numan Anta anak Ibnul Muslarisi. Iya. Anak siapa kamu? Iya. Saya anaknya Pak Guru. Iya. Mudahnya Ibnu dan Antar. Man, mudah ilahnya man. Ibnu man anta, mudahnya ibnu, mudah ilahnya man. Ini. Anta itu tidak termasuk idhofah ya. Pada jawaban ibnu mudarisi, mudah ilahnya anak. Ibnu mudah. Al mudarisi, mudah ilai. Jadi mudah dan mudah ilai. Ya, ini. Adapun dalam kalimat anta ataupun ana itu sebagai mubtada. Ya, anta ataupun ana dalam kalimat ini itu sebagai mubtada. Kemudian idhofah itu sebagai khobarnya. Ya, jadi beda ya. Mudhof ilai tersendiri pembahasannya, kemudian mubtada khobar juga tersendiri sesuai dengan keadaannya masing-masing. Berikutnya. Aina al-kalbu huwa tahta sayyarati. Ya. Di mana anjing itu? Ya. Dia di atas mobil. Tahta di bawah. Di bawah. Tahta itu di bawah ya. Mana mudhofnya? Tahta. Ya, itu mudhof. Jadi tahta sayyarati itu idhofah. Ya, tahta itu mudhaf, kemudian as-sayyarati mudhaf ilaihnya. Jadi dilihat dari bentuknya dulu ya, dilihat dari tarkibnya, susunannya. Tahta itu mudhaf. Ya, ini mudhaf. Kemudian as-sayyarati ini mudhaf ilaih. Ya, ini mudhaf. Ya, ini mudhaf ilaih. Ini. Nah, kemudian pada mudhaf, yakni pada lafaz tahta tersebut, dalam kalimat, ya, dibedakan ya, kalau tarkibnya, bentuknya, itu mudhaf. Kemudian, kedudukan dalam kalimat, kan pembahasannya sudah berbeda ya. Kedudukan dalam kalimat, tahta ini menjelaskan tempat. Ya, tahta memberikan penjelasan, memberikan keterangan tentang tempat dari sesuatu. Nah, dalam bahasa Arab, isim yang menunjukkan tempat dari sesuatu itu nanti huruf akhirnya di fathah. Nanti insya Allah di pelajaran-pelajaran mendatang akan ada pembahasan tentang ini. Yang jelas karena dia menunjukkan tempat, maka huruf akhirnya menjadi di fathah, berubah atau diubah menjadi fathah. Sehingga dibaca tahta. Bukan tahtu, tapi tahta, karena dia menunjukkan tempat. Ini. Nah, berarti mudhofnya tadi huruf akhirnya di fathah, karena terkait dengan tempat atau menunjukkan tempat. Ini. Tapi dari tarkib, dari bentuknya, tetap dia mudhof. Tahta itu mudhof, guna asyayar itu mudhof ilai. Nah, yang demikian ini, isim seperti tahta, atau yang semisalnya dia menunjukkan tempat terkait dengan tempat itu dalam kalimat disebut sebagai dzaraf ya. Ini jadi yang disebut dengan dzaraf. Jadi kalau dzaraf itu nanti kaitannya dengan kedudukan atau letak dalam kalimat, fungsinya dalam kalimat ya, itu sebagai penunjuk tempat tadi terkait dengan tempat ini. Itu ya. Jadi melihat bentuknya dia mudhaf, adapun melihat kedudukannya dia adalah dzaraf. Karena dzaraf maka tadi huruf akhirnya di fathah menjadi tahta. Ada yang ditanyakan dari contoh-contoh kalimat ini tadi? Nanti kalau khulfa sama? Iya, tahta. Kemudian khalfa di belakang, apa lagi? Amama di depan, ya. F fauqa, di atas. Ini ya, beberapa kata ini. Inda, di sisi, di samping. Indal mudiri, indal mudarisi, pada contoh-contoh kemarin ya. Ada ya, kalau belum nanti akan ada insyaallah. Ini ya. Ini termasuk dzaraf, artinya penggunaan yang lazim, yang biasa digunakan dalam kalimat, kata-kata ini nanti menunjukkan dzaraf terkait dengan tempat, sehingga huruf akhirnya di fathah. Adapun dalam susunan, ya, dia menjadi mudhaf, sehingga penggunaan kata-kata ini nanti akan selalu diikuti mudhaf ilaih, akan selalu diikuti isim sesudahnya yang di kasrah atau di jar. Nah, itu sebagai mudhaf ilaih dari dorof-dorof ini tadi. Artinya tidak bisa berdiri sendiri, amama selesai di sini, khaufa tidak, amamal masjidi, ya, di depan masjid, khalfal madrasati, di belakang sekolah, ya, fauqa satuhi, di atas gendeng, di atas atap, gitu ya, indal mudiri, dan seterusnya. Ini dorof. Dan tadi diikuti mudhaf ilaihnya, karena memang itu, karena memang ini ya tarkibnya idhofi, idhofa. Jadi ya, kalau dua sisi ya, melihat dari bentuknya sendiri kata itu bagaimana, dan melihat dari sisi itu kalimat ya. Jadi ini mudhaf, mudhaf ilaih, adapun dalam kalimat ini sebagai dzaraf, sehingga di fathah. Yang terkait dengan huruf jar kemarin, iya, yeah. Misalnya minang fasli itu termasuk bentuk mudhaf idhofah bukan? Bukan. Karena kalau min ila itu, min ila itu termasuk huruf. Ya, jenis katanya dia huruf. Sehingga itu bukan idhofah. Ya, adapun ama ma khofa, ini kata-kata ini termasuk isim. Oh. Ya, bukan huruf. Yang merupakan idhofah itu isim dan isim. Artinya yang menjadi mudhaf itu isim, bukan harf. Ya, sehingga seperti minal baiti ilal masjid itu bukan idhofah. Karena ila min itu huruf. Adapun amamal masjidi khalfal baiti ini idhofah. Karena khalfa dan amama ini termasuk jenis isim. Jenis kata ini adalah isim, bukan harf. Ini ya. Jadi idhofah pada mudhaf itu disyaratkan adalah isim. Jadi bukan harf dan juga bukan fi'al. Ada lagi? Terkait dengan mudhafun ilahi. Terkait dengan itu, ismul a'lam itu, nama orang itu akhirnya kasrah tanwin. Apakah hanya itu atau ada yang lain? Maksudnya ya, kalau nama asalnya dhammah tanwin, ketika menjadi mudhaf ilaih dia menjadi kasrah tanwin. Muhammadun menjadi mudhaf ilaih yang menjadi kitabu Muhammadin. Tapi kalau yang lainnya nama yang tidak tanwin ya, misalkan Umar itu tidak tanwin. Huruf akhirnya tidak tanwin, Umar. Ini dari bahasa Arab, tapi dia tidak tanwin. Jadi ada sebagian beberapa nama itu yang huruf akhirnya tidak tanwin. Nama untuk laki-laki ya. Ini. Secara umum itu dengan tanwin, tapi sebagian ada yang tidak dengan tanwin. Nah, untuk yang tidak tanwin ketika nanti menjadi mudhaf ilaih tetap jar. Artinya istilah i'rabnya itu tetap jar. Ya, kitabu Umar, kitab milik Umar tetap jar, hanya saja dia jarnya itu tidak dengan kasrah, ya, tidak dengan ini, tetapi dengan fathah. Karena dia tidak tanwin. Ini. Jadi nanti yang tanwin dengan yang tidak tanwin itu ada perbedaan ketika jar. Ya, ketika menjadi mudhaf ilaih misalnya. Nanti berbeda. Kitabu Umara, Kitabu Muhammadin, dan Kitabu Umara. Berbeda. tetap ini mudhaf ilai, tetap dikatakan ini i'rabnya jar, ya, hanya saja jarnya itu dia dengan fathah, ya, tidak dengan kasrah. Sebabnya apa? Karena dia tidak tanwin. Ya, nanti yang ini yang tidak tanwin di akhir jilid 1 ya, nanti akan ditunjukkan ya, keadaan isim-isim yang tidak tanwin. Tapi detail di sana ada penjabarannya, ada rinciannya. Oke. Jadi nama untuk laki-laki secara asalnya itu dengan tanwin, diakhiri tanwin, kecuali ada beberapa bentuk yang tidak dengan tanwin. Karena ada sebab-sebab tertentu ya, itu menjadi tidak tanwin. Seperti ini misalnya. Seperti tadi, babu mas, asalnya kan masjidun. Kenapa enggak masjidin? Karena dia menjadi mudhaf. Mudhaf pada yang sesudahnya. Jadi hanya kasrah, enggak tanwin. Iya. Jadi masing-masingnya tetap berlaku pada hukum hukumnya. Babu masjidin. Masjidir Rasul ya, kita singkat ya. Ini. Jadi masjid ini terutama kan yang tengah ya, yang punya dua kedudukan tadi, dikaitkan dengan sesudahnya dia mudhaf ya, ini mudhaf pada yang sesudahnya. Kaidah mudhaf bagaimana? Dari tanwin menjadi tidak tanwin. Ini kan tidak tanwin. Adapun dari sisi jenis harokat atau dari sisi i'rabnya, itu mudhaf bisa berubah-ubah. Asalnya dhammah, masjidur rasuli, tapi dalam kalimat atau dalam bentuk yang tertentu bisa berubah, bisa dengan kasrah atau nanti bisa dengan fathah sesuai dengan keadaannya. Artinya dari jenis harakat bisa berubah-ubah, tetapi tetap dia tidak tanwin karena dia menjadi mudhaf pada mudhaf ilah yang sesudahnya. Jadi hukumnya berlaku ya, dia tidak tanwin. Kemudian dikaitkan dengan sesudahnya, maka dia menjadi mudhaf ilaih dari babu. Karena menjadi mudhaf ilaih, kaidah mudhaf ilaih apa kemarin? Dari dhammah menjadi kasrah. Jadi bukan tanwin atau tidak tanwin kalau mudhaf ilaih. Jadi berbeda ya. Kalau mudhaf ilaih itu dari harakatnya dhammah menjadi kasrah. Dari rafa' menjadi jar. Maka tadi asalnya dia dhamma atau rafa. Kemudian karena menjadi mudhaf ilaih dari babu, maka dia berubah menjadi kasrah, menjadi jar. Dan tetap berlaku. Dan tidak bertentangan dengan dia menjadi mudhaf pada ar-rasuli. Jadi mudhaf ilaih itu hanya dari sisi ini, i'rab atau perubahan harakatnya. Dhammah atau fathah atau kasrah itu saja. Tidak melihat apakah itu tanwin atau tidak tanwin. Jadi urusannya hanya ini nanti tadi. Dia pada mudhaf ini ya, yang asal mudhaf tadi, dia pada jenis harakatnya atau jenis i'rabnya. Apakah dhammah atau kasrah atau fathah. Jadi kalau tanwin ataupun bukan tidak tanwin itu tadi dari asalnya yang dia nakirah kemudian diidhofahkan. Jadi pada mudhaf ilaih yang sesudahnya. Oke, jadi diurutkan dari awal. Kalau menemukan sesuatu yang semacam ini yang mungkin agak rancu, agak membingungkan, coba diulangi dari awal kaidah yang asal bagaimana, satu persatu, dan perhatikan tadi. Jadi yang jelas begini, antara tanwin dan jenis harakat itu terpisah, tidak satu paket ya, bahasa mudahnya ya, itu tidak satu paket. Jadi tanwin pembahasan tersendiri, tanwin dan tidak tanwin itu pembahasan tersendiri, tidak memandang itu dhammah atau fathah atau kasrah, tidak memandang itu. Jadi hanya dilihat itu tanwin ataukah tidak tanwin. Itu saja. Ya. Harakatnya apa? Itu bukan pembahasan di sini. Pembahasan di sini hanya masalah tanwin. Ya, tanwin atau tidak tanwin. Itu pembahasan tersendiri. Kemudian di pembahasan yang lain nanti akan dibahas jenis atau keadaan harakat yang berubah. Dari asalnya dhammah bisa nanti menjadi fathah, bisa menjadi kasrah. Dan itu yang dilihat ya hanya tadi dhammah, fathah dan kasrahnya saja. Perubahan dari asalnya dhammah menjadi fathah atau menjadi kasrah dengan sebab-sebab tertentu. Itu saja yang diperhatikan. Tidak memandang apakah dhammah itu tanwin atau tidak tanwin, itu tidak dilihat. Ya. Karena pembahasan di sini hanya melihat jenis harokat ataupun perubahan harokat tadi. Dhammah atau fathah atau tanwin atau kasrah. Ya. Ya. Yang jelas tanwin pembahasan tersendiri. Kemudian harokat akhir kata itu juga pembahasannya tersendiri. Jadi tidak satu paket. Tidak jadi satu. Kalau apa misalkan ini dhammah tanwin kemudian menjadi fathah tanwin. Itu tersendiri, artinya tidak satu paket, tapi sendiri-sendiri. Artinya yang menyebabkan tanwin itu ada sebab tersendiri, yang menyebabkan berubahnya dhammah menjadi fathah, menjadi kasrah itu ada sebab tersendiri. Ya. Itu ya. Jadi bedakan, pisahkan, dan fahamilah, ya, ketahuilah sebabnya masing-masing apa. Supaya tidak rancu, tidak membingungkan demikian. Ada dua hal ya. Nah, kalau ada sesuatu yang katakanlah ada ini masalah i'rab tadi, ini masalah tanwin. Kemudian dalam suatu susunan suatu kalimat ada sesuatu yang menyebabkan i'rab ini berubah. Ada sesuatu yang menyebabkan harakat tadi berubah. Maka yang berubah ya hanya jenis harakatnya saja. Dari dhammah menjadi fathah atau menjadi kasrah. Itu saja yang di utak-utak itu saja yang diubah itu saja. Tadi dari Muhammadun karena menjadi mudhaf ilaih menjadi Muhammadin. Dari dhammah menjadi kasrah. Ya sudah itu. Di situ tanwin berarti tanwinnya tetap ikut tanwin. Tanwinnya tidak diubah, tetap tanwin. Ya. Yang berubah hanya dhammah ke kasrah. Itu saja. Ya. Di sisi lain pembahasan tentang tanwin tadi dari kata yang aslinya tanwin menjadi mudhaf menjadi tidak tanwin. Maka yang diubah ya hanya itu saja dari sisi tanwinnya saja. Asalnya tanwin kitabun menjadi tidak tanwin, maka menjadi kitabu. Ya sudah itu. Harakatnya tidak usah diubah-ubah. Kitabun harakatnya dhammah. Kemudian ketika mudhaf ya kitabu juga dhammah. Tetap sama harakatnya. Yang berubah hanya tanwinnya saja. Jadi berbeda terpisah. Ya, masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri. Itu yang perlu difahami ya. Jadi tidak satu paket, tidak kemudian tercampur antara tanwin dengan jenis harakat. Ada lagi? Ya memang pelan-pelan kita sedikit-sedikit dan butuh kejelian, ketelitian dalam mempelajari bahasa Arab ini untuk menelaah dan meneliti. Masih ada dua tamrin sebenarnya terkait dengan idhofah. Ingin karena waktu untuk pagi ini sampai ini dulu. Nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaallah untuk tamrin yang berikutnya. Ya. Wallahu a'lam. Alakum minkum takukurangannya. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.